Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbuhu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Barakallahu. Sebutkan ketentuan atau perincian dalam masalah israf. Apakah semuanya tercela? Abdul Bar, gimana perinciannya kemarin? Ada tiga keadaan. Yang pertama, Fahim tak soal. Isa, tahu soalnya? Adi, Abu Abdul Wahab, soalnya apa? Hah? Tentang israf. Itu wujuhul infak, iya, sisi manusia yang mengeluarkan hartanya itu, iya, ada beberapa keadaan. Barakallahu fikum. Apa saja? Jelaskan. Contohnya, bangun masjid, itu contoh kuno itu, yang lain. Mesti kalau contoh infak bangun masjid, yang lain. Membiayai sunatan masal, tayyib, labas, bagus, gitu dong. Contohnya jangan monoton. Ya, dia mengeluarkan hartanya yang cukup besar untuk membiayai ya segala sesuatu, baik sarana prasarana terkait dengan hajatan sunatan masal. Itu infak, mengeluarkan harta yang banyak untuk perkara yang baik secara syar'i. Barakallahu fikum. Makanya demikian makruh, iya, sangat dianjurkan. Terus yang kedua, dengan syarat apa tadi? Baik, dengan syarat dia tidak melalaikan hak orang lain. Seperti apa? Hak keluarganya, iya, anak dan istrinya. Untuk membiayai sunatan masal, dia serahkan semua hartanya. Anak dan istrinya tinggal di kolong jembatan. Itu tidak benar. Evan ya. Yang kedua, contohnya, hajatan dengan menyewa hiburan. Hiburan apa itu? Wayang golek? Hah? Atau manggil Sri Mulat gitu? Dangdut, itu contoh saya kemarin itu. Yang lain, contohnya antum sendiri, yang lain, yang antum lihat fenomena masyarakat. Terus? Sudah. Taib labas, ya, dia mengeluarkan harta yang besar untuk mengadakan acara-acara bid'ah, gitu ya. Seperti tahlilan, barakallahu fikum, haul, atau yang semisal dengannya. Terus, itu haram hukumnya ya. Terus, contohnya, orang kaya, kenapa? Jangan beli kaos ya. Beli kaos contohnya anak kemarin loh. Itu sudah di hak paten anak itu. Antum pakai contoh itu harus bayar. Gaya, ingin punya kendaraan. Orang kaya pengin punya kendaraan. Terus beli mobil yang harganya 2 miliar. Mobil apa itu? Avanza. Mobil apa harga 2 miliar itu? Anda enggak tahu. Teman-teman juga mungkin enggak tahu. Mobil apa? Alprat. Alprat. Hah? Alprat itu sampai gitu ya. Sampai 2 miliar. Tahu Anda enggak sampai kalau Alprat itu. Ada mobil merek Alprat. Aduh, adi. Orang Jepang bisa ketawa kalau antum ngomong kayak gitu ya. Mobil apa? Hah? Lamborghini, tayyib. Itu Israf enggak itu? Enggak, kenapa? Karena emang layak dengan dia ya. Jadi dia beli Lamborghini itu ya kayak beli gorengan di toko Al-Bayyinah begitu. Iya, enggak ada harganya 2 miliar bagi dia. Barakallahu fik. Tayyib. Kalau bagi kita ya israf, tapi bagi dia ya likubihi. Barakallahu fik. Terus? Kecuali? Kecuali? Tayyib, ya. Kecuali yang keadaan yang kedua, dia mengeluarkan harta yang cukup besar dan itu tidak layak bagi dia. Barakallahu fikum, maka itu dimasukkan dalam kategori israf. Iya. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Contohnya apa? Sakit. Kenapa? Itu contoh yang enggak israf. Contoh yang israf. Apa itu? Gitu ya. Dia orang miskin pengen beli Lamborghini, barakallahu fikum ya. Kredit 100 tahun. Jadi yang nanggung kreditnya itu anak cucunya. Ya, padahal kakeknya pengen punya Lamborghini. Itu namanya apa? Israf, barakallahu fikum. Baik, ahsanta. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا هشام ابن عبد الملك telah menghabarkan kepada kami Hisham ibn Abdul Malik Abul Walid At-Tayalisi Al-Bahili Maulahum. Barakallahu fikum. Tayyib. Siqatun sabtun. Siqatun sabtun. Barakallahu fikum. Tayyib. Imam Al-Bukhari memiliki 5 orang guru yang kelima-limanya memiliki kunyah Barakallahu fikum. Ya. Abul Walid. Baik, Imam Bukhari memiliki 5 orang guru dan kelima-limanya memiliki kunyah Abul Walid. Barakallahu fikum. Di antaranya tadi Hisham ibn Abdul Malik At-Tayalisi. Kemudian Ayyash ibnul Walid Ar-Raqam. Ayyash ibnul Walid Ar-Raqam. Kemudian Ahmad ibnu Muhammad Al-Arzaqi Al-Basri. Ahmad bin Muhammad Al-Arzaqi Al-Basri. Barakallahu fik. Yang keempat Ahmad ibnu Abdullah ibni Abi Raja Al-Harawi. Ahmad ibnu Abdullah ibni Abi Raja Al-Harawi. Barakallahu fikum. Yang kelima adalah Hisham ibnu Ammar ad-Dimashqi. Hisham ibnu Ammar ad-Dimashqi. Barakallahu fikum. Ya. Ini lima nama barakallahu fikum dari guru-gurunya Imam Bukhari yang memiliki kunyah Abul Walid. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala sami'tu Ibna Uyainah. Berkata Hisham bin Abdul Malik, aku mendengarkan Ibnu Uyainah. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari sini barakallahu fikum kita meralat ya, keterangan yang pernah kita berikan pada darus-darus yang lalu. Antum lihat hadis nomor 279. Ya, hadis nomor 279. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Di situ Imam Bukhari meriwayatkan dari Qabisah dari Sufyan. Nah, dapat? Ya. Tayyib, pada pertemuan tersebut kita berikan keterangan Sufyan di situ adalah Sufyan As-Tsauri. Ya. Tayyib, itu diralat. Barakallahu fikum. Ya. Diralat. Barakallahu fikum. Karena dengan keterangan hadis yang kita baca ini jelas Sufyan yang dimaksudkan adalah Ibnu Uyainah. Ya, diterangkan di jalan yang lain oleh Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Karena saat itu barakallahu fikum kita melihat dari kebanyakan riwayatnya Qabisah itu biasanya dari As-Tsauri, kemudian juga biasanya kalau dimutlakkan Sufyan di situ adalah Sufyan As-Tsauri. Barakallahu fikum. Tapi dengan jalan yang lain dari jalannya Hisham ibn Abdul Malik Imam Bukhari barakallahu fikum menguak ya, siapakah Sufyan yang dimaksudkan dalam riwayat sebelumnya, yaitu Sufyan ibnu Uyainah. Barakallahu fikum. Baik. Di ralat ya keterangannya. Tayyib, Amirul Mukminin fil Hadis. Sufyan ibnu Uyainah. Qala sami'tu Ibnul Munkadir. Qala sami'tu Ibnul Munkadir, yaitu Muhammad Ibnul Munkadir Ibni Abdullah Ibnil Hudair. Ya. Muhammad Ibnul Munkadir Ibni Abdullah Ibnil Hudair. Barakallahu fikum. Thiqatun Fadil. Qala sami'tu Jabiran, kata Muhammad, saya mendengarkan Jabir berkata, ma su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattun faqala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta sesuatu sekalipun dan beliau menjawab tidak. Iya. Barakallahu fikum. Jadi itu termasuk akhlak beliau barakallahu fikum, yaitu apa? Paling tidak enak kalau diminta sama seseorang menjawab tidak bisa. Barakallahu fikum. Itu iya, salah satu contoh barakallahu fikum karakter kedermawanan beliau. Iya, baik. Pantang bagi beliau ketika ada yang minta mengatakan apa? Tidak. Barakallahu fikum. Baik. Dan keterangan atau fawaid dari hadis ini sudah kita sebutkan pada barakallahu fikum hadis ya. Nomor 279 pada pertemuan yang lalu. Barakallahu. Baik. Wallahu taala alam bisawab natafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.